Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi snatain rajulun آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه wal ana as-sa'ad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam dua perkara. Seorang laki-laki yang Allah beri karunia menghafal Al-Quran. Kemudian dia selalu membacanya sepanjang malam dan siang. Dan seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Ta'ala harta. Kemudian dia gemar menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Makna al-ana adalah as-sa'ad, waktu. Taib, dalam hadis ini Islam melarang perbuatan hasad. Yakni ketidaksukaan ketika mendapati saudaranya mendapatkan kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan keinginan agar kenikmatan tersebut jatuh ke tangannya. Apalagi pada tingkat yang lebih parah, dia berusaha agar nikmat yang didapatkan oleh saudaranya itu hilang dengan cara-cara yang kecil. Maka hasad dengan makna semacam ini hukumnya haram, termasuk dosa besar. Yang kedua, ada hasad yang terpuji. Maka makna hasad yang terpuji di sini diambil dari kata secara bahasa, yakni menginginkan sesuatu yang baik dari orang lain yang mendapatkan kebaikan itu. Dikatakan hasad ini terpuji karena tidak ada rasa benci atau tidak suka. Juga tidak berusaha agar nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu hilang. Ya, semata-mata dia kepengin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang lain berupa kebaikan-kebaikan. Maka hasad yang terpuji tersebut diambil dari makna bahasa, bukan hasad secara syariat yang telah dikenal sebagai sifat yang tercela. Nah, dalam istilah syariat, hasad yang terpuji tadi disebut ribtah. Ribtah itu menginginkan mendapatkan kebaikan yang didapatkan orang lain. Nah, tapi tidak ada unsur ketidaksukaan, tidak ada usaha untuk merebut, tidak ada usaha untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu tadi. Nah, kalau ada usaha-usaha yang kurang baik tadi, maka masuk dalam hasad yang tercela. Ini berbahaya, ya. Di antara hasad yang terpuji adalah hasad terhadap orang yang diberi oleh Allah Ta'ala karunia hafal Al-Quran, kemudian menjaga hafalannya tadi dan mengamalkan kandungannya. Karena memang orang yang mahir dalam Al-Quran, bagus bacaannya, juga hafal, maka derajatnya di akhirat nanti dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia, lagi baik. Maka kita boleh hasad agar kita bisa seperti itu. Tapi sekali lagi, tak boleh ada perasaan gak suka. Tidak boleh ada harapan supaya orang tadi hilang kenikmatannya. Juga tidak boleh ada tindakan-tindakan supaya nikmat orang lain tadi hilang. Kalau ada salah satunya, berarti ini hasad yang tercela. Nah, kemudian yang kedua adalah hasad terhadap seseorang yang Allah beri rezeki yang lapang, yang kemudian hartanya digunakan untuk berinfak fisabilillah, menjadi orang yang dermawan, suka membantu orang lain. Nah, kita boleh hasad menjadi orang seperti itu supaya dapat pahala yang banyak yang didapatkan oleh orang itu. Tapi dengan catatan, enggak boleh ada unsur tidak suka sama orang tadi. Tidak boleh ada harapan supaya orang tadi jatuh miskin. Juga tidak ada tindakan-tindakan bagaimana supaya harta orang tadi habis. Nah, kalau ada salah satu dari hal-hal yang negatif tadi, maka masuk dalam hasad yang apa ini? Tercela. Nah, maka di sini ada catatan penting yang harus kita ketahui, bahwa hasadnya al-juhala, orang-orang bodoh, itu biasanya terkait dengan masalah harta. Dia gak suka ada orang lain yang diberi kekayaan. Dia berharap kekayaan itu jatuh ke tangannya. Atau dia melakukan tindakan-tindakan bagaimana supaya orang tadi jatuh miskin. Nah, ini hasadnya para juhala, orang bodoh. Adapun hasadnya orang-orang yang berilmu, nah ini mainnya halus, taib, samar. Seolah-olah ghibtah, tapi sebetulnya hasad. ya, persaingan, dia gak suka temannya Hafid, apalagi mendahului dia. Wah, ya. Dia berharap supaya temannya tadi segera lupa hafalannya, kacau gitu. Dia juga melakukan tindakan-tindakan bagaimana supaya temannya tadi gak murojaah, biar hilang hafalannya. Kalau ditegur, kamu kenapa hasad sama dia? Loh, kan gak masalah, hasad sama orang yang hafal Quran. Taib, jawabannya, ya kamu itu hasad yang terlarang. Karena kamu menampakkan sikap gak suka ketinggalan temanmu hafalannya. Kamu juga secara keceplosan membaca doa. Ya Allah cabut hafalan Qur'annya. Kamu juga berusaha menghalang-halangi atau membuat temanmu tadi gak murojaah, biar kacau hafalannya, ya kan? Namanya hasad yang tercela. Ini dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Bukan masalah harta, masalah ilmu. Ini hasad. Termasuk hasad, ini ustadz ya, di mana-mana sambut enggak suka. Iri. Oh, ya, nanti enggak disambut. Ustaz jamaahnya banyak, dia jamaahnya dikit. Iri, enggak suka. Ditambah lagi dia berusaha untuk menjatuhkan nama baiknya ustaz tadi. Sehingga harapannya jamaah berpaling dari ustaz tadi kepadanya. Nah, ini hasadnya orang-orang yang berilmu tadi itu. Luar biasa. Harus diwaspadai. Ini yang menyebabkan dakwanya enggak barokah. Ya. Nah, oleh sebab itulah, di antara adab penuntut ilmu ketika belajar sejak awal itu harus membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari penyakit satu ini, hasad. Karena penyakit hasad ini menjadi sebab hatinya gelap. Jika hatinya gelap, maka susah menerima cahaya-cahaya ilmu. Atau dia bisa menerima ilmu itu, tapi ilmunya enggak bercahaya. Sehingga banyak, tapi tidak bermanfaat. Karena sejak awal memang apa ini? Sudah penyakitan, ya. Nah, enggak sehat hatinya. Nah, ini. Itu hasad di kalangan orang-orang yang berilmu itu seperti itu, persaingan, oh, ya, saling sikut. Berusaha mencari celah saudaranya supaya dia yang dipandang, supaya umat berpaling dari saudaranya. Ini hasad yang jelek, ya. Barakofikum. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang belajar Al-Quran, apalagi sampai bisa menghafalkannya, ini layak mendapatkan pujian, ya. Layak diacungi jempol. Kalau sampai kita disuruh untuk iri sama orang semacam itu, menunjukkan dia mendapat keutamaan yang apa ini? Yang besar. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Taib barakofikum. Hadis berikutnya yang ke-998. Wa 'anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u surat al-Kahfi wa indahu farsun marbutun bisatanaini fataghashshathu sahabatun faja'alat tadnu waja'ala farasuhu yanfir minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakara lahu dhalik faqala tilkas sakinah tanazzalat lilquran. Muttafaqun alaih. As-satan bifathissinil mu'jamah watta'i al-muhmalah al-habl. Dari sahabat yang mulia Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau pernah bercerita dulu ada seorang laki-laki yang sedang membaca surah Al-Kahfi. Di samping laki-laki itu ada kudanya yang diikat dengan dua tali. Tiba-tiba ada gumpalan awan yang menaungi laki-laki yang membaca surah Al-Kahfi tadi. Gumpalan awan itu terus mendekatinya yang menyebabkan kudanya lari ketakutan. Ketika pagi hari, laki-laki itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah ketenangan dan rahmat yang turun untuk Al-Qur'an yang ia baca." Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. As-satan sinnya dan toknya di fathah, artinya ialah tali. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwanabidina azakumullah, terdapat keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Di sini tidak disebutkan harinya, menunjukkan bahwasanya hukum asal membaca surah Al-Kahfi itu bisa kapanpun, ya, hari apapun. Dan yang lebih afdol lagi pada hari Jumat. Nah, hadisnya sahih, mauquf, lahu hukmul marfu. Hadisnya itu sahih mauquf sampai sahabat, tapi dihukumi seperti hadis marfu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena urusan keutamaan amalan itu urusan yang terkait dengan wahyu, ya. Para sahabat tidak ada ruang untuk berijtihad dalam masalah itu. Sehingga hal itu terkait dengan wahyu. Dan kalau terkait dengan wahyu, maka ini berarti ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Membaca surah Al-Kahfi ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Di sini tidak disebutkan siapa gerangan orangnya, ya. Ini sengaja tidak ditampilkan agar tidak menimbulkan riya atau sum'ah, ya. Karena sahabat tadi mengalami peristiwa yang besar yang membanggakan, ya. Nah, ketika baca soal kafir, nah, di samping kudanya. Baca surah Al-Kahfi di samping kudanya. Berarti tidak di dalam rumah. Ya kan? Enggak mungkin kudanya ditaruh di kamar tidur bareng gitu ya enggak, ya kan? Tapi ini di luar, ya. Nah. Ternyata ketika baca surah Al-Kahfi itu Allah Ta'ala mengirim segombolan awan. Awan yang mendung begitu ya. Nah, mendatangi laki-laki tadi. Supaya tidak kepanasan. Tapi menyebabkan kudanya yang diikat di sampingnya takut. Karena awannya benar-benar mendekat pendek. Ya. Nah. Kalau di atas ya biasa, ya kan. Nah, benar-benar awannya tadi berjalan mendekat. Dengan jarak yang sangat dekat sehingga kudanya takut dia lari. Nah. Tapi orangnya enggak takut, ya. Nah, karena ternyata awan tadi itu berhenti dan menaunginya. Sesuatu yang luar biasa. Ini dijelaskan bahwa awan tadi itu adalah ketenangan dan rahmat yang Allah turunkan untuk orang yang baca Al-Quran. Khususnya surah Al-Kahfi. Nah, dan memang benar. Kalau kita benar-benar membaca Al-Quran dengan penuh tadabur, penuh kehusuan, itu akan menyebabkan pikiran dan hati kita tenang. Tambah lama, tambah tenang. Kalau cuma sebentar enggak terasa, ya, tambah begitu. Coba dibuktikan. Ketika kita capek, penat, atau kita banyak urusan, ya, hentikan aktivitas. Baca mushaf, ya, agak lama supaya bisa menikmati. Nanti pasti akan kita rasakan ketenangan itu, kenyamanan itu, walaupun nggak ada awan yang turun mendekati kita, ya. Nah, intinya adalah ketenangan dan rahmat tadi. Barakofikum. Apalagi kalau surah Al-Kahfi ini dibaca pada hari Jumat, maka akan diberi cahaya yang menerangi orang itu di antara dua Jumat. Jumat itu dan Jumat yang akan datang. Nah, berarti orang yang membaca Al-Quran, apalagi yang dibaca surat-surat tertentu yang punya keistimewaan, itu akan diberi kemudahan dalam hidupnya. Seperti mendapat penerang untuk berjalan di kegelapan malam. Sehingga dia bisa berjalan dengan tenang, dengan penerang, tidak tersesat. Masya Allah, barakofikum. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah mendengar hadis ini, jangan ragu untuk membaca Al-Quran. Jangan cuma sebentar bacanya, yang lama sampai berkeringat, biar nikmat gitu ya. Nah, dia terasa ketenangan. Barakofiko. Tapi dengan catatan difokus khusyuk, ya. Nah, jangan disibukkan dengan yang lain. Bagaimana kalau sedang sakit? Apalagi sedang sakit. Dengan membaca Al-Quran, semoga Allah Ta'ala meringankan sakitnya. Karena di antara sebab sakit itu adalah pikiran yang tidak tenang. Ya, pikiran yang kacau. Pola pikir yang kacau. Tidak tenang, banyak masalah, ya. Semoga dengan membaca Al-Quran tadi menjadi obat baginya, sehingga hatinya semakin tenang, semakin kuat dalam menjalani musibah tadi, yang dengan itu Allah beri kekuatan kepadanya yang tidak bisa diprediksi oleh manusia sebagai antibodi dari luar, nah gitu ya. Nah, banyak para ulama salaf yang menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai obat bagi penyakit-penyakitnya yang mungkin belum ada obatnya secara apa ini nyata, ya. Nah, baca Quran tiap hari, ya, berdoa, minta kesembuhan kepada Allah, ya. Nah, demikian. Apalagi yang dibaca surat-surat tertentu seperti surah Al-Kahfi. Nah, ya, ini. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa sebagian sahabat itu mengalami karomah, yakni merasakan karomah, merasakan peristiwa luar biasa sebagai peneguh imannya, sebagai penenang hatinya. Kalau hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh Nabi dan Rasul namanya apa? Mukjizat. Tapi kalau selain Nabi dan Rasul namanya apa? Karomah. Nah, para sahabat itu sebagian ada yang mendapatkan karomah seperti itu. Mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa untuk menenangkan hatinya, untuk menguatkan imannya. Nah, tapi menurut fakta sejarah, para sahabat yang mengalami karomah semacam itu cuma sedikit. Justru karomah itu lebih banyak dialami oleh generasi tabi'in dan atba'u tabi'in. Apakah dengan demikian generasi tabi'in atau atba'u tabi'in itu lebih utama daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Jawabannya tentu tidak. Menjadi sahabat itu sudah menjadikan dia sebagai umat yang tak tertandingi kebaikannya oleh umat-umat sesudahnya. Sahabat yang hanya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kecil masih suka main-main, tapi melihat Rasul, masih belum belajar dengan Rasul, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, itu lebih baik, lebih utama di sisi Allah SWT daripada kibarnya tabi'in yang ahli ibadah. Jadi tabi'in yang paling senior, yang paling rajin ibadahnya, jika dibandingkan dengan sahabat yang masih kecil, yang hanya melihat Rasul, belum sempat dihalakonya Rasul, tapi Muslim mati dalam kondisi Islam, itu masih lebih utama sahabat tadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, karomah yang Allah berikan kepada hambanya itu semata-mata untuk memuliakan hamba tadi, tapi tidak dijadikan sebagai tolak ukur ketakwaan seseorang. Paling banyak karomahnya, paling bertakwa, enggak. Nah, ya. Tapi Allah menghendaki karomah itu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Nah, ini supaya tidak salah paham. Karena saat ini ada yang sebetulnya itu bukan karomah, tapi dianggap karomah. Sebetulnya itu sihir, tapi dianggap karomah. Yang kedua, dijadikan tolak ukur kemuliaan seseorang. Paling banyak karomahnya, berarti paling sakti, paling mulia, paling harus apa ini? Didatangi acaranya. Ini salah. Karomah itu hanya Allah berikan kepada orang yang taat dan melaksanakan syariat. Kalau ada yang mengalami hal yang luar biasa, tapi dia enggak sholat, alasannya sudah enggak wajib. Enggak puasa, alasannya sudah enggak wajib. Sudah kenal baik dengan Allah Ta'ala, sehingga diberi kebebasan. Enggak sholat, enggak puasa, ya. Nah, ini bukan karomah, tapi sihir yang dibalut dengan karomah. Yang kedua, kesalahannya. Orang yang paling banyak dapat itunya, banyak sihirnya, tapi disamarkan dengan karomah, justru dianggap yang paling mulia. Ini salah. Nah, kesimpulan yang harus kita ambil, hendaknya kita rajin beribadah kepada Allah, bukan rajin cari karomah. Nah, dapat karomah atau tidak, gak masalah. Yang penting rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karomah tidak menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang. Nah, hanya untuk menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tertentu. Nah, begitu. Buktinya tadi, para sahabat yang punya keutamaan jarang dapat karomah. Level yang di bawah mereka, tabiin, justru banyak yang dapat apa ini? Karomah. Padahal tadi itu perbandingannya. Sahabat yang masih kecil, yang masih main-main, hanya semata-mata melihat Nabi, walaupun sekejap, itu lebih utama daripada kibar tabiin yang ahli ibadah. Bagaimana kalau kibarnya sahabat? Nah, sudah, tidak ada yang bisa menandingi. Nah, barakofikum. Selanjutnya, hadis yang ke-999. Wan ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Total 3 huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Naam, hadis ini sahih. Di Sahih Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Naam. Insyaallah. Ini hadis harus segera kita amalkan ya. Untuk melakukan kebaikan ternyata tidak sulit. Ternyata mudah dengan membaca Al-Quran kita telah mendapatkan banyak kebaikan. Satu huruf dihitung satu kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf, berarti 3 kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Berarti kalau 3 kebaikan 30 kali lipatnya. Nah, kalau satu ayat, berapa huruf itu? Banyak. Nah, kalau satu surat, berapa huruf itu? Nah, kalau satu juz, tambah banyak lagi. Berarti semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mau infak, gak punya uang, ya kan? Membantu fukor wal masakin, gak punya uang. Mau nikahi janda-janda, gak punya modal, ya kan? Nah, mau apa lagi? Mau umrah, gak punya uang. Mau haji, gak punya uang. Bagaimana supaya dapat kebaikan yang banyak? Bacalah Quran sebanyak-banyaknya. Supaya dapat kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, insya Allah ya. Jadi tidak ada ruginya baca Quran itu. Bacalah. Dan bacalah ya. Jadikan hari-hari kita bersama apa ini? Al-Quran. Agar kebaikan-kebaikan kita semakin banyak. Karena terus terang ya, semakin dekat dengan hari kiamat, maka semakin banyak kematian-kematian yang sifatnya mendadak. Kita enggak bisa memprediksi ya. Anak-anak muda yang masih belasan tahun, banyak yang meninggal. Apalagi yang sudah puluhan tahun ya, walaupun belum 70 ya, ada banyak yang meninggal. Itu menunjukkan kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu di mana-mana. Mungkin kita nanti dapat gilirannya, enggak tahu kapan. Setidaknya kita punya bekal yang banyak ya. Bacalah Al-Qur'an. Ringan, banyak pahalanya. Mudah, bisa dilakukan di mana-mana ya. Di kamar bisa, di masjid bisa, di kelas bisa ya, sambil nunggu orang beli jualan ya bisa ya. Naam, bacalah Al-Quran karena membacanya adalah kebaikan yang pahalanya berlipat ganda dan nilainya adalah ibadah yang luar biasa ya. Itulah sebabnya mengapa para salafus salih mereka itu punya target khatam Quran. Bukan untuk hebat-hebatan ya. Saya sepekan khatam 5 kali. Bukan. Ternyata yang mereka kejar ialah kebaikan yang banyak. Nah, coba dilihat dalam data yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Satu mushaf Al-Quran itu terdiri dari berapa huruf? satu huruf, satu kebaikan yang pahalanya 10 kali lipat. Kita kalikan 10 huruf yang ada dalam Quran itu. Ini kalau kita rutin khatam baca Quran, Masya Allah, berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan? Banyak. Ya. Nah, sehingga mereka semangat. Bagaimana supaya bisa khatam Al-Quran. Supaya pahalanya tambah banyak. Nah, tapi semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Kalau malas ya enggak dapat. Quran sudah ada di depan. Baru satu ayat tutup. Ya. Naam. Lihat WA. Satu jam. Baca lagi ngantuk malas. Nah, ya kan? Itu apalagi yang terkena kebiasaan nge-gim, waduh. Oh. Qur'annya enggak diapa-apain. Padahal kalau nge-gim itu setiap saat nge-gim berkurang kebaikannya. Nah, menyia-nyiakan waktu. Nah, ini kalau dipakai baca Qur'an, samping hatinya tambah tenang, pahalanya tambah banyak, pikiran itu semakin jernih, tambah cerdas, ya. Nah, kalau dulu baca Quran itu sebagai hiburan, penenang, ya. Kalau sekarang itu membosankan, ya kan? Nah, kenapa setonnya banyak, ya? Nah, seton jin, seton manusia, sama seton-seton elektronik. Ya, naam. Nah itu, sehingga Qur'annya dijauhi. Waliyadubillah, barakofikum. Taib. Adapun hadis berikutnya, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Sudah yang ke-1000, ya, Masya Allah, kita juga tidak terasa, ya, kajian kita Riyadhus Shalihin sudah sampai hadis yang ke-999, tapi pertemuannya akan datang sudah hadis yang ke-1000. Nah, orang-orang kalau sudah mendengar kata 1000, wah ini sudah, nah, itu sudah kayak susah dijangkau. Nah, siapa yang pernah baca hadis sampai 1000 hadis? Nah, jawabannya ialah jamaah majelis taklim Jojoran yang mulai awal sampai akhir enggak pernah bolos. Nah, ya, sing bolosan berarti enggak dapat 1000 poin, ya. Nah, apalagi enggak pernah nongol, ya enggak dapat, ya. Begitu. Ini sesuatu yang sangat membanggakan, ya, prestasi, ya, bisa membaca 1000 hadis, bisa mempelajarinya. Nah, kalau diamalkan, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini belum menghafalkannya loh, ya. Nah, masih baru membacanya, itu sudah dapat keutamaan. Itu baru hadis, kalau ayat, oh, tambah banyak pahalanya. Nah, barakofikum. Taib. Ada beberapa pertanyaan. Apa bisa seseorang langsung hilang hafalannya karena ain? Dan bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama yang perlu kita jawab ialah tentang penyakit ain. Penyakit ain ini yang dikenal dalam syariat bukan penyakit mata. Belen itu bukan, abdominis bukan, ya. Tapi penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan jahat atau pandangan takjub manusia dan jin terhadap kita yang menyebabkan kita lemas, enggak punya tenaga. Yang kalau diperiksa oleh dokter semuanya normal. Tapi kenapa kok lemes? tipes tidak, ya, diare juga tidak, lain-lainnya tidak normal, kok lemes, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Nah ini, sampai sekarang dokter-dokter modern masih belum bisa memecahkannya, ya, belum ada uji klinik. Karena ini penyakitnya adalah penyakit batin, ya. Nah, jadi kalau ada manusia yang hasad sama kita, hasad ya, ketika papasan sama kita atau melihat kita itu matanya mata kebencian. Ketika kita kok gak sengaja menatapnya juga, terus terbayang-bayang wajahnya yang serem tadi itu, matanya kok seperti itu, terbayang. Hanya kita apa ini? Jatuh sakit, demam. Pertama, demam. Setelah itu lemes, ya. Nah. Atau ada orang yang sangat mengagumi kita. Orangnya gak jahat. Orangnya bahkan ngefans sama kita. Ya. Rambut kita dilihatin, ya. Mata kita, jenggot kita, baju kita tuh. Ngefans. Senang takjub. Saking takjubnya itu matanya itu lihat gak berkedip. Terus kita kok gak sengaja lihat, terbayang-bayang juga. Ngapain? Demam, lemas, sakit. Atau jin yang benci sama kita, atau jin yang suka sama kita. Nah itu. Kemudian menampakkan diri. Ya, kita kemudian melihatnya, kemudian ketakutan, kemudian demam, lemes. Dan ini penyakit tidak hanya dialami oleh manusia, tapi juga dialami oleh binatang. Nah, oleh sebab itulah orang-orang jahiliyah dulu, binatang-binatangnya itu dikasih jimat yang dikalungkan untuk menolak ain. Karena banyak binatang-binatang ternak mereka itu tiba-tiba jatuh, tiba-tiba mati tanpa sebab. Karena ain. Gitu. Manusia juga demikian. Adapun obatnya adalah dengan cara meruqyah orang itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang paling mujarab. Kalau sampai bisa tahu siapa yang melakukan pandangan itu, baru ya. Nah, mungkin bajunya orang itu ya diusapkan kayak kena penyakit ain tadi. Tapi kalau enggak tahu ya sudah diruqyah saja. Apakah bisa mempengaruhi hafalan seseorang? Iya. Karena kalau lemas, sudah enggak bisa baca Quran. Nah, kalau lama, enggak murajaah, ya hilang. Iya bisa. Barakallahu. Oleh sebab itulah orang yang baca Al-Quran, apalagi yang menghafal, harus menjaganya. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar tidak terkena gangguan apa ini? Penyakit ain tadi. Adakah hadis tentang keutamaan khusus membaca surat Yasin? Semua riwayat tentang surat Yasin dhaif. Tetapi kalau membaca Yasin secara umum, ia dapat keutamaan membaca Al-Quran secara umum tadi. Kalau secara khusus, semua riwayat tentang surah Yasin dhaif. Benarkah tiap malam Jumat Rahmayit datang kepada keluarga minta kiriman pahala baca Al-Quran? Namanya takhayul, khurafat. Tidak ada hadis yang sahih atau riwayat yang sahih dalam masalah ini. Ya, nah, itu untuk nakut-nakuti penghuni rumah, ya. Mungkin saat itu niatnya baik, biar baca Quran, enggak keluyuran, enggak mainan, takut-takuti nanti rohnya datang ya. Nah, kalau kamu enggak ngirimi Quran, gentayangan terus di genteng. Nah, enggak mau balik ke kuburan. Nakut-takuti kayak gitu lama-lama jadi keyakinan. Itu asalnya seperti itu, kemungkinan ya. Bolehkah membaca surat Al-Kahfi secara berjamaah mengadakan acara kahfian? Maksudnya kahfian. Ya, kalau enggak ada tuntunannya ya sudah sendiri-sendiri saja. Kalau enggak ada dalil mengharuskan jamaah, maka sendiri-sendiri. Ya, jangan suka berjamaah tanpa ada tuntunan. Ya. Orang sekarang aneh. Salat jamaah enggak, tapi duha jamaan. Wah ini. Padahal enggak ada syariat salat duha berjamaah. Tapi salat jamaah lima waktu enggak pernah nongol. Nah, tapi jamaah duha. Nah. Apa definisi wali Allah? Apakah dikatakan wali kalau punya karomah? Wali Allah ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita beriman dan bertakwa, maka kita adalah wali Allah. Dapat karomah atau tidak? Nah, para sahabat itu wali Allah. Banyak enggak yang enggak dapat karomah? Ya, naam. Pemilu sudah dekat. Nah, kalau pendapat salafi dipakai oleh kaum muslimin untuk tidak nyoblos, maka kaum muslimin akan dengan cepat dipimpin orang kafir. Nah, saya tanya, calon presidennya ada yang kafir apa enggak? Calon wakil presidennya ada kafir apa enggak? Enggak ada, semuanya muslim. Ya. Nah, muslim ya. Tayyib, berarti kalau kita enggak ikut tuh yang terpilih mesti muslim, yang enggak ada kafir tampil. Enggak usah khawatir ya. Nah, tapi ingat ada ketentuan undang-undang. Nah, siapa yang menyerukan golput bisa dipidanakan. Ya, maka yang paling bagus ialah as-sukut. Diam dan mendoakan kebaikan, semoga yang terpilih nanti yang terbaik dan bisa memimpin negeri ini dengan baik. Naam barakallahu fikum. Tapi kalau alasannya tadi enggak bisa diterima, kecuali kalau tiga paslon duanya kafir semua, kuat satunya muslim lemah. Maaf ya, hasil survei paslon muslim ini cuma 1%. Nah, barakalakum. Itu kan seandainya, tapi kan sekarang kan faktanya gimana? Itu aja kan. Nah, barakalakum. Jadi ingat ya, jangan sekali-kali ada seruan golput, dipidanakan nanti. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, diam. Itu aja ya. Barakalakum. Menu sehat agar bagus menghafal apa? Menurut ulama. Yang paling penting kalau dimakan ya enggak cepat ngantuk. Ya. Kalau ngantuk tidur enggak jadi menghafal ya kan. Nah. Makan kismis yang banyak. Minum air mineral ya. Ini paling penting, serius menghafal. Orang yang berilmu kok berani hasad, padahal ancamannya berat. Bagaimana cara berpikirnya dia ustaz? Ana bingung melihatnya. Apa dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya saat itu dia lagi kolab. Nah. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya itu dosanya lebih besar daripada orang yang bodoh. Ya, makanya kita juga heran, kok ada berilmu kok kayak gitu, hasad. Nah ini bahayanya. Harusnya kan semakin berilmu semakin menunduk ya, semakin merendah dan enggak hasad. Tapi ada, banyak. Baca Quran lama capek. Baca artikel Islam cuma 15 ayat. Sisa waktu baca nasihat ustaz dan ulama, ustaz. Ya supaya tidak capek bacanya disesuaikan. Nanti baca lagi ya, diselingi dengan baca artikel atau nasihat-nasihat, enggak masalah ya. Nah, barakallahu fikum, berarti supaya kita enggak jenuh ada variasinya. Labas insyaallah. Taib jazakumullah khair atas tahunnya. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala kesesatan dan bahaya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.